الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita masuk bab baru, bab 216 ya. Bab ta'kidi wujub zakah wa bayani fadliha wa ma yata'allaku biha. Bab tentang wajibnya zakat dan keterangan tentang keutamaan zakat dan apa-apa yang berhubungan dengan zakat. Seperti biasa, beliau bawakan pertama kali ayat-ayat Allah. Beliau awali dengan suratul Baqarah 43. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atus zakah. Dan dirikanlah salat, bayarlah zakat. Ya'murullahu 'ibadahu. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, ayyukimus salata, agar mereka mendirikan salat, wa ayyadfa'uz zakah, dan agar mereka membayar zakat. Wa katsiran ma yaqranu Allahu bainas salati waz zakah. Dan banyak sekali Allah menggabungkan antara salat dengan zakat. Lidalalati ala ahammiyatiha li'annaha haqqul ma'. Ini menunjukkan betapa zakat merupakan sesuatu yang sangat besar. Dan ini adalah hak harta, bukan hak manusia, bukan kewajiban manusia secara mutlak. Artinya begini, anak umur 5 tahun sudah wajibkah sholat? Tentu jawabnya belum. Sudah wajibkah zakat? Tentu jawabnya belum. Kalau begitu, ketika anak umur 5 tahun punya uang 100 juta misalnya, bisa apa tidak anak umur 5 tahun punya uang 100 juta? Mungkin apa tidak? Mungkin. Mungkin. Ketika ayahnya meninggal, kaya raya, punya uang ratusan juta atau miliaran. Nah, salah satu ahli warisnya adalah anak umur 5 tahun. Dia dapat bagian 100 juta misalnya. Nah, ketika ahli waris betul-betul, ketika waris faraid betul-betul dijalankan sesuai syariat, maka si anak yang berumur 5 tahun ini sama dengan abangnya, kakaknya yang sudah dewasa. Sama-sama laki-laki misalnya, atau sama-sama perempuan, sama-sama dapat 200 juta misalnya. Ah, tentu sudah di cadangkan ini. Ini 200 juta ini milik si fulan sekarang umur 5 tahun. Nah, berhubung si fulan ini baru 5 tahun, tidak belum wajib sholat, puasa, zakat dan seterusnya, maka harta yang 200 juta ini dizakati apa tidak? Dizakati apa tidak? Ah, dizakati. Kenapa? Itu tadi. Li'annaha haqqul ma'. Karena harta, karena zakat itu adalah hak harta. Harta itu bukan dibebankan kepada si bocah. Bocah ini tentu enggak tahu apa-apa. Oleh karena itu walinya tentu yang mengeluarkan. Dari 200 juta milik si bocah ini keluarkan 2,5%. Ya, 5 juta ya tiap tahun. Begitu. Itu yang dimaksud hak harta. Begitu juga utang piutang dan seterusnya. Ketika harta itu mengendap 1 tahun, maka harus dikeluarkan 2,5%. Oleh karena itu ketika saya meminjam uang kepada si fulan 100 juta misalnya, sudah 1 tahun, maka ini dimusyawarahkan, ini harus dikeluarkan ini, gitu. Yang menanggung siapa? Gitu ya. Yang menanggung siapa? Dan bisa saja dua-duanya. Ketika komunikasi tidak bagus, maka saya yang meminjam karena saya merasa ada uang 100 juta walaupun itu bukan milik saya, maka uang itu dikeluarkan 2,5%. Nah, sementara yang punya piutang, yang punya uang tadi, karena mungkin kurang komunikasi dengan saya dan dia yakin bahwa uang tersebut akan kembali kepada dia, maka dikeluarkan 2,5%. Atau kalau memang bisa musyawarah, terserah siapa yang menanggung zakat. Ini yang dimaksud dengan hakul ma'. Bahwa zakat adalah hak harta. Tentu ini beda dengan sholat, dengan puasa. Jadi enggak ada hak harta. Maka kalau belum balik, ya tentu belum wajib sholat, puasa, dan seterusnya. Ayat kedua, Suratul Bayyinah, ayat kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah. Ini nafi dan isbat, sama dengan la ilaha illallah. Nafi, mereka ini tidak disuruh. Jadi kita semua ini sebetulnya tidak disuruh apa-apa oleh Allah kecuali menyembah. Kecuali menyembah Allah. Maka sebetulnya tugas utama kita adalah menyembah Allah, taat kepada Allah itu. Selebihnya bukan kewajiban. Bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana menyantuni orang yang kelaparan, bagian dari ini. Bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Itu bagian dari kita menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan agama ini lahu, untuk dia, untuk Allah. Maka Allah tidak suka dan marah ketika kita bercabang. Bercabang bukan karena Allah, ya tetap karena Allah, tetapi bercabang artinya karena Allah juga, karena manusia juga, karena Allah juga, karena mertua juga, karena Allah juga, karena yang lain juga. Ini bercabang. Allah terima seperti ini? Tidak. Allah hanya akan terima yang murni, yang betul-betul karena Allah, tidak tercampur. Kalau tercampur, Allah tidak mau terima. Seperti kita sholat, dari sholat kita, kita mengharap ridho Allah, betul, mengharap surga, mengharap pahala. Tapi di samping itu, kita juga mengharap pujian manusia, bercampur di situ. Allah terima? Tidak. Allah katakan taraktuhu wa syirkahu. aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak mau terima kecuali yang mukhlisi, ikhlas. Apa ikhlas? Murni hanya karena Allah. Sebab kalau tercampur seperti itu kok diterima, maka tidak ada orang riya, pasti akan diterima semua. Karena seburuk-buruk orang yang riya, seburuk-buruk seorang muslim yang riya, dia ingin pahala apa tidak? Tentu. Tentu, kecuali dia kafir, kecuali dia munafik. Ketika seseorang itu beriman, seperti kita semua ini, tentu kita berharap pahala dari sholat kita, dari puasa kita. Pasti dapat pahala? Tidak. Kalau bercampur, maka murnikan, ikhlaskan, jangan tercampur dengan yang lain. Hunafa, jamak dari hanif, lurus, al-mail ila tauhid, minasyirki ila tauhid, meninggalkan syirik menuju tauhid. Ini hanif, hunafa. Wayuqimus salata wa yu'tuz zakat, dan Allah memerintahkan agar mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, inilah agama yang lurus. Kemudian At-Taubah 103. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Hati-hati dengan ayat ini, ada syubhat yang difahami oleh sebagian orang dari kalimat khudh, ambillah. Khitabnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau khitabnya orang banyak kan bukan khudh, tapi khudu. Ya kan? Ijlis, ijlisa, ijlisu. Iqra, iqra'a, iqra'u. Ini khud satu. Berarti ayat ini hanya memerintahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak yang lain. Nah, ini dia di sini. Perlu pembahasan, perlu pemahaman dari sebuah ayat ketika ayat tersebut memerintahkan kepada beliau. Apakah beliau sebagai seorang nabi atau beliau sebagai seorang apa? Pemimpin. Kan beliau itu di samping beliau nabi rasul, beliau juga pemimpin kaum muslimin. Apa istilahnya, terserah mau raja, mau presiden, mau khalifah, mau amirul mukminin, terserah. Karena di zaman sahabat saja sudah ada dua istilah. Ya. Maka syariat Islam tidak terlalu memusingkan istilah itu. Di zaman sahabat sudah terjadi dua istilah. Antum tahu di zaman Abu Bakar, istilah yang masyhur Abu Bakar sebagai apa? Khalifah, khalifatul rasul. Bukan khalid, bukan khalifatul nafil ard, ini salah. Ada orang berkata kepada beliau ketika beliau jadi khalifah, Nabi sudah wafat, anta khalifatul naf, wahai Abu Bakar, engkau khalifah Allah. Abu Bakar menolak, la, lastu bi khalifatillah walakinni khalifatu Rasulillah. Aku bukan khalifah Allah. Karena istilah khalifah Allah ini istilah yang batil. Aku bukan khalifah Allah, tapi aku khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar terkenal dengan khalifah, bukan Amirul Mukminin. Istilah Amirul Mukminin tidak masyhur pada diri Abu Bakar. Istilah Amirul Mukminin baru masyhur pada zaman Umar. Setelah Umar memimpin, masyhur dengan Amirul Mukminin. Berarti kan ada dua istilah. Berarti apa? Enggak masalah mau Amirul Mukminin, mau khalifah, mau sultan, mau apapun, yang penting dia orang nomor satu di negeri itu, memimpin seluruh kaum muslimin. Nah, ketika satu ayat memerintahkan beliau Rasulullah sebagai pemimpin, maka berkelanjutan, diteruskan oleh Abu Bakar, diteruskan oleh Umar, diteruskan oleh Utsman, Ali, Muawiyah, dan seterusnya. Seperti memotong tangan pencuri, awalnya kan perintah Allah kepada Nabi. Merajam orang yang berzina, mencambuk orang yang berzina, ya, mengkisos orang yang membunuh. Ini awalnya kan perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana setelah Nabi wafat? Tentu perintah ini untuk Abu Bakar. Abu Bakar wafat untuk Umar. Umar wafat untuk Utsman, dan begitu seterusnya sampai hari ini. Ya, termasuk ayat ini. Ayat ini mengatakan khudh min amwalihim, wahai Muhammad, ambillah harta mereka, min litab'id di sini, sebagian dari harta mereka, tidak semuanya, 2,5% kan, min sebagian, ambil sebagian harta mereka, sodakotan, sebagai sodakoh. Sodakoh di sini yang dimaksud adalah zakat. Sodakoh yang dimaksud di sini adalah zakat. Karena sodakoh kan tidak wajib. Kalau sodakoh menurut pengertian kita sehari-hari, ya, sodakoh tatamu, yang dimaksud di sini adalah zakat. Ya, maka di dalam sodakoh itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib apa? Zakat. Yang sudah jelas apa saja yang dizakati. Nah, ternak, ada emas, ada perak, ada hasil bumi, biji-bijian, dan seterusnya. Adapun sedekah, tidak ada aturannya. Kemudian 2,5% dalam sedekah tatawu, tidak ada tentu. Yeah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini pun ada syubhat. Agar apa? Agar engkau membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa-dosa dengan adanya zakat itu. Dengan engkau menarik zakat, dosa-dosa mereka, kesalahan mereka diampuni. Ada syubhat dari ayat ini, penafsiran yang keliru, yaitu adanya apa? Penghapusan dosa. Lihat, kan ada kalimat tutahhiruhum wa tuzakkihim. Dengan mengeluarkan zakat itu, dosa akan diampuni. Maka muncul firqah di negeri kita ini. Ketika seseorang anggota firqah itu merasa habis melakukan dosa, mungkin minum khamr, mungkin berzina, mungkin taqrabuz zina, mungkin berjudi, maka mereka datang kepada imam untuk mensucikan dirinya, membersihkan dosanya. Bagaimana? Menyerahkan uang. Itu terjadi di beberapa firqah seperti ini. Betulkah? Tidak betul. Karena ayat yang dimaksud adalah zakat. Dan zakat sudah ada ketentuannya setiap tahun. Tidak ada zakat tiap bulan, zakat profesi, zakat amalia, ini bid'ah. Tidak ada sandarannya dari syariat. Dan muncul belakangan ini, ya kan? 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu belum ada. Ya. Sekira Syekh Yusuf Qardhawi yang mengawali, ya, dan sudah dibantah oleh Syekh Al-Albani dan lain-lain. Hujah-hujah Syekh Yusuf sudah dibantah oleh Syekh Al-Albani tentang hadis haul itu dhaif, ini dibantah. Kemudian tentang riwayat Umar bin Abdul Aziz itu menarik zakat dari pegawai-pegawainya. Seolah ini tiap bulan dijelaskan oleh beliau, tidak. Karena bukan menjadi kelaziman hari itu seperti hari ini, gaji itu tiap bulan, hari itu tidak. Tidak seperti itu. Berarti tetap seperti di zaman Rasul dan para sahabat, setiap tahun. Setiap tahun dibantah. Satu lagi, Syekh Yusuf mengatakan, kalau zakat profesi itu tidak ada, orang yang tiap bulan mendapatkan gaji 50 juta, 70 juta, kan banyak ya, kok tidak dizakati, maka kasihan. Kasihan para petani. Petani begitu panen, langsung dizakati. Kan begitu. Kalau pertanian kan tidak menunggu awal kan, begitu panen langsung dizakati. Nah, beliau mengatakan kasihan dong, gak adil. Nah, ini tidak ditanggapi, tidak diladeni oleh Syekh Al-Albani. Kenapa? Karena ini ro'yu. Bagaimana ro'yu bisa mengalahkan dalil? Ro'yu manusia itu lemah sekali. Idza warada al-athar batala an-nadhar. Kalau sudah ada athar, ada dalil, maka seluruh nazar, seluruh pendapat wajib dibatalkan, sebaik apapun itu pendapat. Kalau bertentangan dengan dalil, ini dalil sudah jelas. Tidak ada zakat tiap bulan, pasti tiap tahun. Nah, kemudian muncul orang-orang yang mempunyai pekerjaan, profesi yang gajinya tiap bulan mungkin bisa 90 juta, 100 juta, masa enggak kena zakat tiap bulan? Ini tidak ditanggapi di Rocky. Yeah. Dan kalau dihitung-hitungan sama saja. Nanti kan uang 90 juta, 100 juta itu kan tidak habis, ya kan? Tentu disimpan. Nah, nanti di akhir tahun terkumpul berapa, semuanya dikeluarkan 2,5%. Adapun syubhat pertama tadi, menimpa sebagian orang-orang Arab yang tidak mau membayar zakat ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, mereka tidak mau lagi membayar zakat. Apa alasan mereka tadi, syubhat pertama tadi? Kan perintah itu kepada Nabi. Lihat, khudz. Ya Muhammad, ambillah sebagian dari harta mereka. Nabi yang diperintahkan. Sekarang Nabi sudah wafat, tentu tidak boleh ada yang menarik harta kami. Maka mereka tidak mau membayar zakat. Ini ditentang oleh Abu Bakar dan seluruh para sahabat. Seluruh para sahabat sama dengan Abu Bakar pemahamannya, bahwa ayat ini betul perintah Allah kepada Nabi, tapi Nabi sebagai pemimpin, bukan sebagai Nabi, sebagai Rasul yang tentu tidak ada penggantinya ketika wafat. Ada penggantinya karena pemimpin. Siapa penggantinya? Tentu Abu Bakar. Maka Abu Bakar menarik. Mereka tidak mau menyerahkan, Abu Bakar menarik harta dari mereka. Dan Abu Bakar bersumpah. Abu Bakar bersumpah. Demi Allah, seandainya wallahi law mana'uni anaqan wa fi riwayatin iqalan. Demi Allah, seandainya mereka biasa menyerahkan anaqan atau iqalan, ada dua makna di sini, anak kambing atau seutas tali, intinya sesuatu yang sangat murah. Seekor kambing kan harga berapa? Biasa mereka serahkan di zaman Nabi, tapi sekarang tidak mau menyerahkan kepadaku, maka akan aku perangi mereka. Akan aku perangi mereka. Awalnya Umar berat dengan peperangan ini. Nah tentu akan dibunuh. Kan begitu. Kalau mereka melawan, dibunuh. Umar merasa berat dengan keputusan Abu Bakar. Bukan menarik zakatnya, bukan. Membunuhnya. Umar membawa dalil. Bukankah Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas sabda yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi, membunuh manusia sampai sampai apa? Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kan mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah sholat, hanya mereka tidak bayar zakat, kok diperangi? Ah, berat awalnya Umar. Ah, lalu setelah sumpah ini dan Abu Bakar berketetapan dalam pendapatnya, Umar mengatakan, wallahi demi Allah, aku tahu bahwa Allah telah memberikan hidayah kepada Abu Bakar. Rabiu Umar dikalahkan sendiri oleh Umar demi rabiu Abu Bakar. Ini takzimnya Umar terhadap Abu Bakar. Dan akhirnya setuju dan dilakukan. Nah, dari sini keluar hukum bahwa apa yang disepakati oleh para sahabat adalah hak, adalah benar, walaupun belum pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan belum pernah ada di zaman Nabi memerangi sesama muslim, belum pernah ada. Ah, sekarang ada ini, memerangi sesama muslim. Kan mereka muslim, baca syahadat, sholat, puasa, hanya mereka tidak mau bayar zakat. Diperangi maksudnya tentu dibunuh kalau mereka tidak mau bertaubat. Kenapa ini dianggap benar? Karena sepakat, seluruh sahabat sepakat dengan keputusan Abu Bakar. Adapun yang tidak sepakat tentu tidak. Itu khusus yang sepakat saja. Seperti Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij, kan sepakat semua. Sholat tarawih setiap malam dengan berjamaah di bulan Ramadan, kan sepakat semua. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan azan Jumat berapa? Dua kali. Ini betul ijtihad Utsman, tetapi tidak seluruh sahabat sepakat. Tidak sepakat, terutama Ibnu Umar yang sangat tegas menolak. Berarti tidak bisa dikatakan bahwa azan Jumat dua kali ini sunnahnya para sahabat, tidak. Rasul memerintahkan kepada Mu'ad, nanti akan ada ya keterangan lebih lanjut di hadis berikutnya yang semakna dengan ayat ini, yaitu sebuah perintah untuk mengambil harta dari orang-orang kaya diberikan kepada wa turaddu ila fuqara'ihim tuqatu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim, ambil dari mereka yang kaya berikan kepada mereka yang miskin, yang fakir. Di situ tidak disebut qorib, mu'allaf, ibnu sabi. Keluar hukum dari situ bahwa delapan asnaf, delapan kelompok manusia yang berhak mendapatkan zakat tidak harus dapat semua. Yang dapat cuman fakir saja dengan gharib enggak apa-apa. Yang dapat cuman mu'alaf saja dengan ibnu sabil enggak apa-apa. Atau satu saja enggak apa-apa. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Kemudian hadisnya, hadis pertama 1206. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Buniyal Islamu ala khamsi. Islam ini dibangun di atas lima perkara. Inilah yang disebut dengan rukun Islam. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Ahlus Sunnah, Salaf, Khawarij, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sama. Kecuali Rafidah. Rafidah menambah-nambah. Lihat, ada imamah, bahkan syahadatnya ada menyebut kalimat Fatimah. Ini batil. Dan hanya Rafidah sekian. Di luar Rafidah tidak ada. Yeah. Apa yang pertama? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalimat hamba seperti ini hanya ada pada diri Nabi, diri beliau. Adapun Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan lain-lain, cukup Rasulullah, Nabi Allah, tidak masyhur dengan abdnya. Ya, padahal itu yang paling rendah, hamba kan sama dengan kita semua. Kalau Rasulullah Nabi Rasul, tentu kita enggak ada yang Nabi Rasul. Kalau Rasulullah abd, hamba, kita apa? Hamba kan sama. Justru itu dipakai oleh beliau. Ya, beliau senang. Beliau disebut sebagai hamba. Sama dengan kita, ini tawadduknya beliau. Ini tawadduknya beliau. Ya. Bahwa beliau Nabi, beliau Rasul, jelas. Ya. Beliau senang digelari dengan sesuatu yang rendah. Abad kan? Hamba. Dari sini kita tahu bahwa hamba itu yang sangat rendah dibandingkan dengan roh, dengan ilah. Itu ketika menghamba, maka semakin tinggi. Ketika seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, maka dia akan semakin tinggi. Yeah. Semakin seseorang meninggikan dirinya di hadapan Allah, dia akan semakin rendah. Maka wajib bagi kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Bagaimana sifat orang yang rendah di hadapan Allah? Disuruh apa saja sami'na wa ata'na. Karena saking rendahnya kita, enggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Maka walaupun tidak masuk di akal kita, tidak masuk di ro'yu kita, nurani kita, sudah amalkan. Kalau itu betul-betul perintah Allah, itu berarti kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Apa maunya Allah? Nah, ketika kita membela ro'yu kita, menolak, mengkritisi dalil dengan ro'yu kita, berarti kita tidak sedang merendah di hadapan Allah. Maka ahlu ro'yu, mu'tazilah, qadariyah, mereka tidak tinggi, justru mereka semakin rendah. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang disebut sebagai abd, abduhu wa rasul. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadhan. Saum Ramadan di sini diletakkan di urutan terakhir. Di riwayat lain, haji diletakkan di urutan terakhir. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena ini merupakan pengulangan dari hadis 1075. Antum bisa baca kembali nanti di rumah. Kita lanjutkan 1207. Hadis kedua, wa an Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, dari Talha bin Ubaidillah, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ahli Najd, dari penduduk Najd, menunjukkan dia bukan orang Madinah, bukan orang Makkah, bukan orang kota. Istilahnya apa? Arabiyun, Badui. Arabi ini bukan hanya orang Arab. Ini tidak ada hubungannya dengan Arab. Artinya walaupun Indonesia, walaupun Eropa, ketika dia tidak hidup di perkotaan tapi di pelosok, di pegunungan, nah, itu disebut Arabi. Jauh dari pendidikan, jauh dari rasa malu, jauh dari sopan santun, ya. Yeah. Dan itu banyak. Dan para sahabat kadang merasa senang ketika datang orang Arab Badui di hadapan Nabi. Kenapa? Nah, merasa terwakili. Karena para sahabat pingin banyak nanya kepada Nabi. Ya Rasul begini, ya Rasul begini, ya Rasul. Pingin. Tapi karena akhlak para sahabat, mereka malu, mereka ta'zim terhadap Nabi. Nabi begitu besar di mata mereka. Maka mereka tahan. Pingin nanya ini ditahan, pingin nanya ini ditahan. Mereka lebih sering diam, siap mendengarkan daripada bertanya. Oleh karena itu ketika datang orang Arab Badui yang tidak ada rasa malu, nanya begini, nanya begitu, para sahabat senang. Kalau kata kita terus, terus, biar tambah ilmu. Kan begitu. Para sahabat malu karena adab mereka, saking ta'zimnya mereka terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Itu dia. Ini termasuk. Sa'irul ra'si, rambutnya, kepalanya penuh dengan rambut, banyak acak-acakan begitu ya, kurang terurus dengan rapi. Nasma'u dawiyya sautihi, kami hanya mendengar suaranya yang tidak jelas. Udah teriak-teriak dari jauh. Wala nafkahu ma yaqul, kami tidak faham apa yang dia ucapkan. Karena jauh sudah teriak-teriak, ya begitulah orang Arab Badui. Bukan datang dulu, mendekat dulu, ngomong baik-baik, dari jauh sudah teriak-teriak. Hatta dana an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya orang tadi dekat, mendekati di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu 'anil islam, lalu orang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi tentang salat, tentang ajaran-ajaran Islam. Zahirnya dia muslim atau baru saja masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wal laila, setelah engkau baca syahadat maka engkau wajib salat 5 waktu dalam sehari semalam. Orang tadi balik bertanya, hal alayya ghairuhun, tidak ada kewajiban lain selain 5 waktu itu ya Rasul? Nabi menjawab, la, tidak. Illa an tatawwa, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat, yang tatawu, seperti qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud, duha dan seterusnya. Kalau mau, kalau enggak mau, cukup yang 5 itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda lagi, wasiyamu syahrin wa siyamu syahri Ramadhan. Setelah sholat lima waktu, kemudian puasa di bulan Ramadhan. Jadi sebulan bulan Ramadhan itu. Arab Badwi tadi bertanya lagi, hal alayya ghairuhu? Ada selain itu wajib bagiku, ada yang lain? Nabi menjawablah, tidak. Hanya itu sebulan. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau bertatawu. Bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa 6 hari di bulan Syawal, bisa puasa Arafah dan lain-lain. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Setelah salat, kemudian puasa, kemudian zakat. Diterangkan oleh Nabi zakat, yaitu 2,5% setiap tahun, ada aur dan seterusnya yang dizakati, tentu terbatas emas, perak, ternak. Ternak pun dibatasi hanya 3, apa? Unta, sapi, kambing. Tidak ada di luar itu. Nah, diterangkan oleh Nabi, begini, begini, begini zakat. Orang tadi bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Adakah di luar itu yang wajib? Nabi menjawab, tidak. Ya, kita salat dulu ya. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aqimul ahwala alhamdulillah. Kita lanjutkan. Setelah Rasulullah menerangkan tentang zakat, Arab Badui tadi bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban lain? Nabi menjawab, la, tidak. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau mau menambah yang sunat seperti sedekah yang tidak ditentukan jumlahnya, harinya, maka jangankan setiap bulan, setiap pekan juga boleh, bahkan setiap hari silakan, tetapi tentu bukan dengan nama zakat. Fa'adbar ar-rajul, lalu laki-laki tadi meninggalkan Nabi dan mengatakan, wallahi demi Allah, la azidu ala hadha wa la anqusu minhu, demi Allah aku tidak akan menambah dari apa yang telah engkau sebutkan tadi dan tidak akan mengurangi. Berarti Arab Badui tadi jelas mengatakan di hadapan Nabi hanya melakukan rukun Islam tadi. Salat cuma 5 kali, puasa cuma Ramadan saja, kemudian mengeluarkan uang hanya zakat, tidak mau menambah dan tidak mau mengurang. Berarti di hadapan Nabi dia mengatakan, saya enggak mau puasa Senin Kamis, saya enggak mau sholat duha, saya enggak mau sholat tahajud, saya cuma 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat. Apa kata Nabi? Setelah orang ini berlalu, Nabi mengatakan, aflaha in sadaqa, sungguh beruntung orang ini kalau dia benar. Berarti hanya melakukan yang wajib-wajib saja cukup, boleh, tidak tercela. Bahkan Nabi mengatakan aflaha, wa fi riwayatin dakhala al-jannah, di riwayat lain dikatakan masuk surga. Kalau dia benar, masuk surga dia. Maka sebelum melakukan hal-hal yang tidak wajib, amalkan dulu yang wajib. Bahkan jangan mengamalkan yang tidak wajib kalau yang wajib saja belum terpenuhi. Yang wajib rukun Islam. Ya, muttafaqun alaihi fi kull hadis. Yang pertama, bayanun li jalafatil a'rab, menerangkan tentang bagaimana kasarnya, ya, kurang adabnya, kurang malunya orang-orang Arab Badui, orang-orang pedusunan. Hirsu kulli man balaghahul Islam wa daqala fihi ay ya'rifa ahkamahu wa yaqta'ul mafawis wa yantafiquhu fi dinihi wa in kana a'rabiyyan. Walaupun badui, kalau kata kita walaupun pembantu, walaupun rendah sekali pendidikannya, maka dia harus tahu hukum-hukum Islam, hukum salat bagaimana, puasa bagaimana, dan seterusnya. Maka tidak boleh dijadikan alasan kurangnya pendidikan, tinggal di pedalaman, ini tidak boleh dijadikan alasan sehingga tidak melakukan kewajiban. Wajib mendalami hukum Islam yang sifatnya fardu ain. As-salawatul mafrudatu khumsun fil yawmi wal layla. Salat wajib itu dalam sehari semalam adalah 5 kali. Ini menolak pendapat sebagian orang, bahkan sebagian ulama yang mengatakan wajibnya salat Id, wajibnya tahiyatul masjid. Kan ada pendapat seperti itu karena perintah Nabi. Bahkan mendengar khutbah Nabi yang luar biasa pentingnya ditunda karena belum sholat tahiyatul masjid. Maka sebagian mereka mengatakan wajib. Kemudian sholat Id, sampai wanita-wanita yang dipingit disuruh keluar untuk mengikuti sholat Id. Bahkan ketika sudah sholat Id dan itu hari Jumat, maka menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Maka ini juga wajib karena bisa menggugurkan kewajiban, ya kan? Nah, pendapat ini tertolak dengan hadis ini karena cuma 5 waktu, tidak lebih. Bayanu fadli tatawwu'i wa fihi ima'un annahu sayyajul fariidati wa yajbaru naqsaha wa qad dallat al ahadith as sahiha as sariha ala dhalik. Menerangkan tentang keutamaan at-tatawwu. Jadi jangan dikira dengan hadis tadi merendahkan puasa Senin Kamis, merendahkan sholat duha, tidak boleh. Seringan apapun sebuah kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh diremehkan. Tidak boleh diremehkan. Itu besar, lebih besar dari dunia ini. Ya, walaupun tidak wajib. As-sawmul mafrudu huwa siyamu syahri Ramadhan. Puasa yang wajib adalah puasa bulan Ramadhan. Apabila tidak terkait oleh sesuatu. Apabila terkait oleh sesuatu muqayyad, maka menjadi wajib. Seperti puasa nazar. Tentu awalnya tidak wajib, tapi karena dia bernazar menjadi wajib. Apa 3 hari, apa seminggu. Ini tidak bertentangan dengan hadis ini, tidak sama sekali. Al-haddu ala siyamin nafilah, anjuran untuk berpuasa sunnah. Az-zakatu min syara'il Islam wa arkanihi. Zakat bagian dari syariat Islam, rukun Islam. Yang terakhir, al-mutamassiku bil fara'id, lajin in saraqa fi ibadihi wa ihtisabihi wa illam yaf'al an-nawafil. Hanya berpegang teguh dengan yang wajib-wajib saja, ini sudah bisa menyelamatkan seseorang dari neraka, bisa masuk surga. Ya. Walaupun tidak melakukan hal-hal yang wajib, yang sunnah, ya. Hanya melakukan yang wajib, tidak melakukan yang sunat, itu cukup. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Adakah zakat perdagangan yang rajin? Ada. Walaupun sebagian ulama menolaknya, tetapi dengan Nabi mendatangi Khalid bin Walid yang berdagang senjata, pedang, maka ini menunjukkan bahwa zakat perdagangan itu ada. Kan gak ada zakat pedang, gak ada. Gak ada satupun ulama yang mengatakan adanya zakat pedang. Ada emas, perak, ternak. Tapi karena pedang itu didagangkan oleh Khalid bin Walid, maka Nabi mendatangi dan menarik zakatnya. Berarti ketika berdagang handphone misalnya, komputer misalnya, motor, mobil, ya tentu ada zakat. Ya. Dan Nabi tidak bertanya kepada Khalid, apa? Untungnya berapa? Untungnya berapa? Ambil 2,5% dari untungnya? Tidak. Maka zakat perdagangan bukan dari keuntungan, tapi dari modal. Modal kan ketahuan. Pedang yang engkau jual jumlahnya berapa nih? Nah, diambil 2,5%. Ya. Maka jika antum dagang komputer misalnya, berderet-deret berapa unit misalnya, dihitung itu berapa. Total semua seharga 100 juta, ambil 2,5% setiap tahun. Mau untung, mau tidak untung. Sama ketika uang 100 juta itu tidak dibikin dagang, disimpan. Kenapa tidak? 2,5%, karena sama kan. Gitu. Ini di luar apa misalnya sewa ruko, kemudian pasang AC, kemudian apalah yang tidak diperdagangkan, itu tidak dihitung. Ya, jadi apa istilahnya aset itu tidak dihitung. Yang dihitung yang dijual, yang diperdagangkan itu seharga berapa, ambil 2,5%. Bolehkah zakat mal untuk masjid, sekolah, jalanan, organisasi? Tidak boleh. Seluruh asnaf yang 8 itu semuanya adalah orang, manusia. Maka tidak boleh untuk organisasi, yayasan, bangunan masjid, pesantren, tidak boleh. Seluruhnya adalah manusia. Fakir, manusia. Miskin, manusia. Ibnu Sabil, Mu'alaf, Gorim, semuanya manusia. Dan muslim ya. Bolehkah suami membantu orang tua atau saudara dengan uangnya tanpa sepengetahuan istri? Boleh. Boleh sekali. Emang uangnya uang siapa? Kalau uang istri ya enggak boleh, ya. Uang istri tentu harus persetujuan istri. Kalau uang dia sendiri enggak masalah. Enggak masalah. Suami itu akan tercela kalau tidak memberi nafkah. Kalau memberi nafkah secukupnya sudah. Apakah istri harus tahu berapa uang suami, berapa gaji pendapatan suami? Tidak. Tidak. Ya. Cukup diberi nafkah. Ya. Sekali waktu suami memberikan hadiah kepada istri, membelikan motor misalnya, membelikan mobil misalnya, boleh, bagus, sesuai dengan kemampuan. Dan tidak boleh diambil lagi, ya, tidak boleh diambil lagi. Beda dengan anak, anak boleh diambil lagi, istri tidak boleh, ya. Ketika dia meninggal, itu bukan harta warisan, karena bukan milik dia lagi, tapi milik istri, gitu ya. Apa maksud menginfakkan harta yang kita cintai? Tentu kita cinta dengan mana yang lebih kita cintai, yang 5 ribuan, apa 10 ribuan, apa 100 ribuan. Mana yang kita lebih sukai? Tentu 100 ribuan. Nah, kalau mau baik, mau afdol, mau banyak pahalanya, yang paling kita sukai yang 100 ribuan. Gampang, ya, gampang memahaminya. Kan ini nanya, ya, nanya. Jawabnya gampang, seperti itu. Yang paling kita cintai, ya, kita mobil banyak. Kemudian ada satu yang akan kita hibahkan ke masjid atau pesantren atau apalah, cari yang paling kita sukai yang mana di antara 8 mobilnya, 7 mobilnya itu. Gampang kan? Bolehkah kita menukil perkataan Nabi dengan redaksi yang tidak persis? Boleh, boleh, boleh, dan itu termasuk hadis. Ya. Adapun Al-Quran tidak, tidak termasuk Al-Quran ketika kita nukil dengan terjemahan, dengan kalimat yang tidak persis. Al-Quran harus persis. Anak kadang suka ingin melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis, salat duha dan lain-lain, tapi anak takut riya. Ketika takut riya, kemudian kita tidak beramal, maka ada yang senang, ada yang sukses. Siapa? Setan. Ya. Salah satu tipuan iblis, setan, adalah kita disuruh membatalkan amal, meninggalkan amal karena takut riya. Kayaknya kamu riya deh ini. Udah, stop. Gak usah sholat, gak usah puasa dulu, gak usah sedekah dulu. Itu bagian dari talbisul iblis, membatalkan amal karena takut riya. Maka jangan, jangan dibatalkan, sudah teruskan. Mau sholat doa, sholat, walaupun ada manusia di situ. Puasa Senin Kamis dan seterusnya, baca Al-Quran dan seterusnya. Selanjutnya mohon kepada Allah supaya amal itu ikhlas, supaya betul-betul karena Allah. Belanja modal 1 hari 2 juta. Keuntungan hasil 1 bulan 20 juta. Apakah sudah wajib mengeluarkan zakat perniagaan? Saya kira terjawab dengan tadi, ya. Jadi bukan karena keuntungan berapa dan seterusnya, lihat modal. Lihat modal. Lihat yang diperdagangkan itu ada berapa. Ya. Kalau sudah di atas nisab, maka keluarkan 2,5% setiap tahun. Apakah sholat tahajud perlu tidur dulu? Ya, kalau belum tidur dulu, jangan sholat tahajud, tapi sholat witir. Kan sama-sama qiyamul lail, sama-sama sholat malam. Barangkali karena satu dan lain hal, jam 2, setengah 3 belum tidur, pingin kiamulail, sholat walaupun belum tidur. Nah, tapi jangan genap, tapi ganji. Bolehkah kita mengakui kalau kita ini salafi? Contoh ketika kita diajak tahlilan, kita menolak karena tidak ada dalilnya dan kita seorang salafi tidak boleh melakukan hal tersebut. Ini ada pesan, berarti boleh milih ya. Oh, ente salafi enggak mau tahlilan ya. Karena saya bukan salafi, saya boleh tahlil. Ada kesan begitu ya. Nah, saya kira tidak tepat. Ya, bahwa ini tidak ada dalilnya, ini bukan ajaran Islam, ini tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Begitu bahwa kelompok salaf itu ada, iya, dan kita sedang belajar kan, karena salaf ini kan Nabi dan para sahabat. Tidak mungkin kita ingin keluar dari kelompok Rasul dan para sahabat. Yang pertama kali mengaku sebagai salafi siapa? Nah, Rasulullah. Di hadapan Fatimah beliau mengatakan khairus salafi laki ana, sebaik-baik orang salaf adalah aku. Bagaimana Nabi mengaku sebagai salafi lalu kita tidak berani mengaku sebagai salafi? Justru kita berusaha sekuat tenaga untuk masuk kelompok salaf. Tentu tidak sekedar pengakuan, buktikan salaf itu seperti apa. Dengan apa? Tentu dengan ilmu. Maka kita belajar agar kita masuk seperti kelompok Rasul dan para sahabat yang beliau katakan ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu kelompok yang aku dan para sahabatku ada di situ. Atau dengan kata lain, kelompok yang ibadahnya, syariatnya, muamalahnya, manhajnya mengikuti aku dan para sahabatku. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.